Jenis yang ketiga dari wanita-wanita yang diharamkan secara abadi ikhwani fillah adalah pengharaman dengan sebab susuan. Baik, pengharaman dengan sebab susuan mencakup ibu susuan yang disebutkan dalam ayat dan saudari perempuan susuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah yang lebih luas sebagai penjelasan atas ayat, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min an-nasab. Haram dengan sebab susuan apa-apa yang haram dengan sebab nasab. Misalnya si A disusui oleh seorang wanita atau si B, maka A ini ikhwanifillah diharamkan atas semua yang diharamkan seandainya ya si A ini secara nasab merupakan anak dari si B. Jadi seakan-akan dia anak dari nasab. Baik, ini maknanya. Namun jangan sampai kita salah dalam memahami hal ini, bahwasanya yang diharamkan ini dilihat dari anak yang disusui ini kepada pihak ibu yang menyusui ikhwan fillah. Adapun pihak ibu yang menyusui kepada si anak ini tidak. Oleh karena itulah saudara anak susuan, saudara anak susuan ini bukan mahram bagi ibu susuan. Paham? Tayyib. Karena tidak ada hubungan antara saudara anak susuan dengan si ibu susuan. Sedangkan anak susuan ini punya hubungan mahramiyah dengan ibu susuan karena dia menyusu kepadanya. Demikian pula anak-anak ibu susuan ini mahram bagi anak susuan tersebut karena ada hubungan satu susu. Demikian pula suami ibu susuan karena dia merupakan sumber susu tersebut. Karena tentunya seorang perempuan tanpa suami tidak akan mempunyai air susu secara umumnya. Maka disebut oleh para ulama dengan labanul fahl. Ya, dialah yang menjadi sumber, ya, sumber susunya. Tayyib. Jadi kalau dilihat dari si anak susuan, maka pengharamannya ikhwan fillah seperti dia anak kandung dari si ibu susuan, maka pengharamannya sama. Namun kalau pihak ibu susuan terhadap anak susuan ini cuma anak susuan ini saja yang jadi mahram, sedangkan keluarga anak susuan ini bukan mahram bagi keluarga ibu susuan kalau cuma gara-gara sebab susuan ini. Tayyib. Dan bagaimana susuan yang mengharamkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya harus terpenuhi dua syarat padanya. Yang pertama, susuan tersebut harus memenuhi kadar minimal yang ditentukan, yaitu 5 kali susuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Kana fi ma unzila min al-Qur'an asru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yumra'u min al-Qur'an." Dulu dari apa-apa yang diturunkan dari Al-Qur'an, 10 susuan yang jelas yang telah diketahui itulah yang menjadikan haram untuk dinikahi, menjadikan mahram maksudnya. Kemudian dihapus hukumnya menjadi 5 susuan ma'lumat yang telah diketahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan ayat-ayat tersebut termasuk dari ayat-ayat yang dibaca dalam Al-Qur'an. Adapun pembahasan mengenai nasikh dan mansukh itu urusan yang lain. Sekarang dari hadis ini ikhwani fillah diketahui bahwasanya hukum akhir dalam syariat kita, susuan yang menjadikan mahram adalah 5 susuan. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, la tuharrimul imlajah walal imlajatan walal qasah walal qasatan. Tidak mengharamkan cuma sekedar ya satu sedotan atau dua sedotan saja. Tayyib. Dan yang dimaksud dengan lima susuan ini, ikhwani fillah, para ulama rahimahumullah ta'ala pun mereka berselisih pendapat. Apakah yang dimaksud dengan lima sedot, kemudian nafas, kemudian sedot lagi, kemudian bernafas, kemudian dilepas oleh si bayi atau bagaimana? Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini, dikarenakan yang dimaksud dengan radha'ah itu kedudukannya seperti wajibah, seperti makanan pokok bagi si bayi, ikhwani fillah. Maka tentunya yang dimaksud dengan lima kali susuan adalah lima kali wajibah, seperti dia makan. Ya, dia makan berarti dia menyusu ya sekali sampai dia puas, kemudian ditinggalkan, ini baru dihitung sekali. Walaupun ketika dia nyusu ya dia lepas, dia susu lagi, dia lepas, dia susu lagi. Tayyib. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh al-ulama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tayyib. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamar radha'ah minal majaa'ah. Maknanya ikhwan fillah, bahwasanya radha'ah susuan itu ya, karena apa? Karena berpengaruh pada pertumbuhan si bayi. Dialah yang nantinya akan menjadi daging, yang menjadi sebabnya dia besar, menjadi pertumbuhan pada tulangnya, berpengaruh pada pertumbuhan pada tulangnya. Sehingga tentunya dimaksud dengan khamsu radha'ah, ya, lima susuan yang mengenyangkan, sebagaimana lima kali ya makan, ini makan siang, makan pagi, makan malam dan seterusnya. Ini maksudnya. Adapun kurang dari lima kali tersebut ya khonifillah, maka tidaklah mengharamkan. Tayyib, tidak mengharamkan. Dan sama saja apakah lima kali susuan itu dia langsung menyusu dari ibunya ataukah melalui sarana yang lain, misalnya diperaskan kemudian disusukan. Tayyib. Kemudian syarat yang kedua pada permasalahan susuan, harus susuan tersebut terjadi pada umur yang diakui dalam syariat, yaitu kurang dari 2 tahun. Tayyib. Inilah mazhab jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i dan yang lainnya. Dan inilah yang dipilih oleh Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah serta Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa dan yang lainnya. Tayyib. Sebagaimana hadis innama radha'ah minal majaa'. Dan juga datang dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan la yuharrimu minal radha'ah illa ma fataqal am'a' fi dhanni wa kana qabla al-fitr. Ini syarat wakana qabla al-fitr. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, yaitu sebelum sang bayi di samping, berarti umur 2 tahun ke bawah. Adapun umur di bawah 2 tahun ikhwani fillah, tidaklah bisa mengharamkan dengan sebab susuan kecuali karena suatu sebab, sebagaimana sebab yang ada pada kisah Salim maula Abi Hudzaifah. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala ketika mensikapi hadis ini, hadis Salim maula Abi Hudzaifah, yang kisahnya ikhwan fillah bahwasanya Salim adalah seorang laki-laki yang hidup di keluarga Hudzaifah bersama istrinya. Tumbuhlah Salim ya, sebagaimana tumbuhnya lelaki normal, sehingga Hudzaifah pun merasa risih dengan keluar masuknya Salim kepada istrinya. Akhirnya sang istri melihat adanya perubahan pada sikap Hudzaifah, maka meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada istrinya ini untuk menyusui Salim. Irti'i, susuilah dia. Makanya keheranan karena dia sudah mempunyai jenggot. Ya. Sudah laki-laki gede, bagaimana menyusuinya? Maka Rasulullah memerintahkan lagi, irti'i, susuilah. Kemudian disusuilah, ya, disusuilah Salim. Tentunya para ulama mengatakan bahwasanya menyusuinya adalah dengan diperaskan, tidak langsung, ya, ke istri Hudzaifah. Akhirnya setelah disusui, apa-apa yang ada pada Hudzaifah berupa ketidaknyamanan itu pun hilang. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan ini khusus pada Salim. Yang lainnya mengatakan ini khusus apabila seseorang mengalami keadaan sebagaimana keadaan yang menimpa Salim dan Hudzaifah. Dan inilah pendapat yang rajih, ikhwan fillah. Jalan keluar dari syariat, ya. Jalan keluar dari syariat apabila mengalami keadaan sebagaimana yang dialami oleh Salim beserta keluarga Hudzaifah. Baik. Dan pengharaman dengan sebab susuan ini pengharaman secara abadi. Demikian pula masuk dalam pengharaman secara abadi adalah haram karena mula'anah, saling melaknat. Seorang suami menunduk istrinya berzina, kemudian mula'anah saling bersumpah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur, maka setelah terjadi mula'anah tidak boleh sama sekali mereka menikah lagi. Ini yang diharamkan secara abadi. Kemudian poin yang berikutnya, pengharaman secara sementara. Pengharaman sementara. Nah, pengharaman sementara inilah ikhwani fillah yang kebanyakan kita rancu padanya. Karena pengharaman secara abadi tadi itu selain mengharamkan dari masalah nikah juga berentet pada hukum-hukum yang lain seperti bolehnya khulwat, bolehnya berdua-duaan, bolehnya untuk safar bersama, bolehnya untuk bersalaman, bolehnya untuk saling melihat. Baik. Ini hukum-hukum yang berkaitan dalam masalah pengharaman secara abadi. Adapun pengharaman sementara ikhwan fillah, ini tidak berlaku hukum ini. Hukum seperti khulwah, kemudian pergi bersama, kemudian bersalaman, kemudian melihat satu sama lain, ini tidak berlaku. Baik. Apa saja yang masuk dalam pengharaman sementara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam beberapa hadis beliau. Dan bahkan sebagian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Pengharaman sementara yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-jama' bainal ukhtain. Menggabungkan antara dua perempuan yang bersaudara. Ini pengharamannya secara sementara. Kenapa? Sebab kalau dia telah berpisah dengan istri yang merupakan saudara perempuan wanita lain, kemudian dia ingin menikahi wanita yang merupakan saudara mantan istrinya, ini boleh. Namun ketika masih menjadi istrinya saudari perempuannya itu tidak boleh. Paham? Demikian pula Rasulullah SAW melarang untuk menggabungkan dalam menikah antara seorang perempuan dengan bibinya, baik bibit dari pihak ibu maupun pihak bapak. Baik. Kemudian juga yang diharamkan secara sementara yaitu wanita yang ditolak darinya 3 kali. Ini juga pengharaman sementara, ya, kalau seorang telah menolak istrinya talak pertama, talak kedua, talak ketiga, setelah talak ketiga ini haram atasnya untuk dinikahi. Tapi pengharapan untuk menikahi mantan istrinya ini apa? Sementara saja, yaitu sampai istrinya ini menikah dengan laki-laki lain dan dukun dengan laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tadi menceraikan. Maka setelah diceraikan oleh suami keduanya itu, baru boleh dia menikahinya lagi. Ya, ini masuk dalam kategori pengharaman sementara. Taib. Jadi jangan bingung. Kalau ditanya, bibi istri, bibi istri itu mahram atau bukan? Abu Muhammad, bibi istri mahram? Bibi istri mahram atau bukan? Mahram. Tidak boleh kita menikahi bibi ya ketika dia apa masih mempunyai istri apa keponakannya. Tidak boleh menggabungkan. Jadi jangan keliru kata mahram, jangan sampai identik di benak kita apa langsung mahram itu boleh salaman, boleh masuk, boleh melihat dan seterusnya. Yang dimaksud dengan mahram adalah apa? Yang haram untuk dinikahi. Baik. Tapi mahramnya ya bibinya istri ini, bibinya ini adalah mahram secara sementara saja. Ya, secara sementara ya, sementara. Dan yang namanya wanita-wanita yang diharamkan secara sementara tidak berlaku padanya kehalalan untuk bersalaman, untuk berdoa, untuk pergi bersama dan yang lainnya. Paham? Jadi dari sisi ini dia seperti wanita-wanita yang lain. Tapi dari sisi pernikahan dia tidak boleh dinikahi. Selama masih ada sebab yang mengharamkannya. Jadi pengharaman sementara ikhwani fillah itu hubungannya dengan sebab. Kapan saja sebab tersebut hilang, maka berarti pengharaman pun hilang. Paham? Tayyib. Istri-istri ya, istri tetangga Hasan, dia muharram bukan? Muharramat bukan? Hah? Istri tetangga haram dinikahi tidak? Haram dinikahi selama dia suaminya masih menjadi suami tadi, menjadi suaminya, belum bercerai atau belum mati. Tapi pengharaman ini sementara. Bukan berarti dia boleh masuk kepadanya, boleh melihatnya dan seterusnya. Ya, jadi antara ya masalah muharramah dari sisi nikah ikhwan fillah ini jangan sampai langsung pada benak kita identik dengan masalah apa dihalalkannya masuk, dihalalkannya untuk berduaan atau bersalaman. Baik. Yang hukumnya mencakup itu semua adalah wanita-wanita yang diharamkan secara abad, secara abadi. Itulah yang berlaku hukum diharamkan nikah dan konsekuensinya adalah dihalalkan padanya untuk bersalaman, melihat, berduaan, safar dan seterusnya. Tapi wanita-wanita yang diharamkan sementara itu hanya berlaku hukum pengharaman dari sisi nikah. Adapun permasalahan salaman dan seterusnya, ini hukumnya seperti wanita-wanita yang halal. Karena memang pada hakikatnya mereka adalah ajnabiyah. Cuma diharamkan menikahinya karena suatu sebab. Mafhum? Dari untuk masalah ini sangat jelas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang iyyakum wadkhul 'alan nisa. Hati-hati kalian dari masuk kepada para wanita. Tayyib. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Qala al-hamul maut. Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan al-hamu? Yang dimaksud dengan al-hamu ikhwani fillah adalah aqaribuz zauj ghairul maharim. semua kerabat suami yang bukan mahram bagi si istri. Jadi bukan sekedar ipar saja, bukan sekedar ipar, tapi juga masuk kepada apa, paman-pamannya. Ini masuk dalam al-hammu. Paham? Jadi kalau kita mengartikan sekedar ipar, ini penyempitan kandungan hadis. Ya. Yang dimaksud dengan al-hammu adalah kerabat pihak laki-laki yang bukan mahram bagi si perempuan atau si istri. Tayyib mencakup saudara laki-lakinya suami, mencakup pamannya suami, ya, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Mencakup pula anak-anak pamannya atau anak-anak saudara-saudaranya suami. Ini masuk dalam keumuman kata al-hammu ikhwan kita. Rasulullah katakan al-hammul maut, yakni maksudnya pertemuan dengan mereka merupakan bencana, merupakan ya, kecelakaan. Karena hal tersebut diperingatkan, kenapa ikhwan fillah? Karena memang manusia bermudahan padanya, bermudahan padanya, menganggapnya sebagai saudara, menganggapnya sebagai saudara. Dan ini tentunya merupakan perkara yang kita mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Ini penjelasan tentang permasalahan mahramiyah yang semoga kita memahaminya dengan baik. Tayyib, terutama muharramat yang diharamkan secara abadi. Siapa-siapa saja dan sebabnya apa saja, yaitu nasab, musaharah dan radha'ah. Adapun muharramat secara sementara ikhwan fillah telah disebutkan sebagiannya tadi. Dan tentunya perincian masing-masing tidak cukup waktu bagi kita untuk mengulasnya secara keseluruhan. Tayyib, yang jelas ikhwan fillah tadi bahwasanya masalah berduaan atau khulwah, kemudian masalah bersalaman, serta masalah nazar saling melihat, ini hanya dihalalkan bagi mahram dengan sebab apa? Nasab atau musaharah atau dengan sebab radha'. Dalam kata yang lebih umum lagi, yaitu muharraman secara abad, secara abadi. Baik. Barakallahu fikum. Ibu dari istri. Nah, itu masuk dalam pengharaman secara abadi. Jadi dengan sekedar akad nikah dengan anak perempuannya, ikhwan fillah, dia nazar kepada anak perempuan kalau lihat ibunya. Ya. Ya, sudah akad nikah, lihat ibunya, waduh, pengen ibunya, enggak boleh. Ya. Dengan sekedar akad nikah dengan si anak, ini sudah haram ibunya secara abadi. Ya. Paham? Jadi boleh misalnya dia ya nikah dengan perempuan, ya nikah dengan perempuan, kemudian dicerai. Ini boleh suatu saat dia menengok mantan ibu mertuanya. Baik. Karena haram secara abadi. Perempuan itu sama ibu-ibu. Tidak mahram baginya. Paham? Karena apa? Yang diharamkan, yang haram karena sebab nasab. Jadi pengharaman karena sebab radha'ah ikhwan fillah itu cuma menyebab sebagaimana pengharaman dengan sebab nasab. Ya, tidak masuk sebab musaharah. Paham? Makanya yang diharamkan dengan sebab radha'ah berarti ibu susuannya. Ya, jelas. Kemudian anak-anak ibu susuan, ya, saudara-saudara ibu susuan, ya kan? Orang tua ibu susuan, paman-paman ibu susuan, semua seperti pengharaman dari sisi nasab. Tapi musaharah enggak? Suami sahabat. Ya iya. Karena dia bapaknya, malah bapak pemilik laban dia, pemilik susu. Hah? Hah? Kan dia labanul fahl. Yang penyebab susunya kan suaminya kan? Ya kan, penyebab susunya ya sang suami. Paham? Terus takarannya ya dikira-kira. Dikira-kira karena itu adalah keadaan darurat. Keadaan darurat. Dan Syekhuna Muhammad Ibn Izzam Hafizahullah Ta'ala mengatakan ini keadaan yang sangat darurat, jangan bermudah-mudahan. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Di seorang melaksanakannya kalau memang keadaan sudah sangat apa, persis dengan keadaan salim. Keadaan salim beserta keluarga Hudzaifah ibni Filah, keadaan yang ya berpolemik, mau berpisah, sudah terlanjur sayang sejak kecil hidup di situ. Ya kan? Dia yang merawatnya dari kecil. Sudah ada kasih sayang antara keluarga Hudzaifah, si istri, dengan Salim. Cuma mau hidup terus, ini laki-laki lain. Akhirnya ya, jalan keluar dalam syariat, dia hilang perasaan seperti itu, dijadikan dia sebagai anak susuan. Cuma tidak boleh kemudian sembarangan. Oleh karena itulah para ulama banyak yang menutup pintu ini. Menutup pintu ini. Baik. Walaupun yang rajih dibolehkan selama keadaannya memang darurat sebagaimana keadaan Salim beserta keluarga Hudzaifah. Kategorinya cuma kami saja. Sebenarnya saya lebih baik. Apa? Ini dari bapak. Hah? Istri dari bapak. Tapi anak-anak dari istri. Istri dari? Ya jelas kalau si anak ini anak laki-laki nggak boleh menikahi ibu tirinya, jelas. Kalau anak sama anak ini sekarang yang disoroti kan anak sama anak. Anak bawaan ibu dengan anak bawaan bapak. Ya kalau seandainya mereka laki-laki dan perempuan, nah ini mahram bukan? Bukan mahram. Ya, ya kan? Bukan mahram. Ya kan? Ya, kalau mertua, pengharaman mertua ini cukup dengan akad. Adapun pengharaman anak tiri, ya, itu disyaratkan dukun. Paham? Apanya? Itu pengharamannya dari pihak siapa? Pihak suami ini yang menjadi sorotan kan? Apa? Anak tiri, ya anak tiri dengan bapak tirinya ini loh, ya kan, dengan bapak tirinya, dengan bapak tirinya ini ya dia mahram, tapi dengan sebab, dengan syarat dia telah dukun kepada ibu si anak. Paham? Adapun kalau bapak ini, ya bapak punya anak perempuan, kemudian si pihak ibu punya anak laki-laki. Ya kan? Mereka menikah. Ya, kemudian anak bawaan bapak, anak bawaan ibu ini bukan mahram. Mereka berduanya, tapi ya si anak ini, ya anak ini dengan ibu tirinya mahram, dengan bapak tirinya mahram. Seandainya jenisnya berlawanan. Berarti anak sama anak itu mahram sementara. Gak bisa sementara anak sama anak. Nah, ketika ini misalnya misalnya bapak meninggal, ya, nah si anak itu sama putrinya bapak kan bisa dinikahi. Bang, ketika masih hidup saja bisa. Ketika masih hidup saja bisa dinikahi itu, ya kan? Ketika masih hidup boleh menikah, ya. Jadi misalnya sekarang dibalik saja mudahnya, agar kalian mudah dibalik, ya. A dan B menikah, ya kan? Si A punya A laki-lakinya ini, laki-laki, ya, menikah dengan B. Ya, laki-laki ini punya ibu janda. Kemudian apa? Si B ini punya bapak duda. Nah, sekarang ibu ya kan janda ini sama duda ini mahram bukan? Bukan mahram kan? Besan. Nikah boleh enggak? Ya baliknya sama. Ya. Ya kan? Besan sekarang dibalik. Ya. Bapak yang ini yang duda sama janda nikah duluan. Ya punya punya anak. Boleh enggak nikah? Ya sama boleh nikah. Iya, bapak sama ibunya, anak sama anak. Kalau sepupu boleh, Pak? Hah? Sepupu? Ya. Saudara sepupu termasuk dalam kategori yang dihalalkan. Barakallahu fiik. Hah? Anak saudara dari istri. Iya, anak saudara dari istri kan, ya istrinya punya saudara laki. Jadi anak itu mana dari suami? Keponakan istri. Keponakan istri ya? Hah? Bagi suaminya. Bagi? Kan bibinya punya saudara. Pokoknya kan apa? Anaknya kan anak saudara. Nah, kalau keponakan istri berarti kan istri ini bibi dari tadi. Kalau itu masuk dalam mahram yang sementara. Mahram sementara. Tapi tidak boleh salaman, tidak boleh masuk. Paham? Iya kan? Kalau dalam kondisi saya masih menikahi ya bibinya ya enggak boleh. Ya kan jamak bainal apa? Bainal ma'ah wa khalatiha atau wa ammatiha enggak boleh. Tapi jadi ini juga tadi ditanyakan. Jadi keponakan istri berarti keponakan ini terhadap istri manggilnya apa? Bibi. Nah, ini termasuk yang diharamkan sementara. Ya, diharamkan sementara. Kalau makanya kalau dari sini dikatakan mahram tapi harus ada penjelasan karena kebanyakan manusia mengatakan mahram itu langsung pandangannya apa? Boleh salaman, boleh berduaan, boleh pergi. Ini tidak. Jadi jangan sampai pikiran kita ke situ. Jadi yang dimaksud mahramiyah di sini yaitu mahram sementara saja antara keponakan istri dengan si istri ini enggak boleh digabungkan. Sebagaimana juga ya, saudara perempuan istri ini termasuk apa? Yang diharamkan sementara enggak boleh yang menikahi saudara perempuan istri dalam keadaan istrinya masih menjadi istri dia. Baik. Tapi sementara saja. Kalau dia sudah cerai dengan istrinya atau istrinya ini meninggal, maka boleh menikah dengan saudarinya. Paham? Baik. Sudah ada yang lainnya? Kita cukupkan sekian. Subhanallah.